dalam setiap langkahmu di manapun engkau berada. Wow, kangen aku pada dirimu, tiada akan dapat ku obati tanpa ku. Belai rambutmu ku cium pipimu dan ku nikmati. Jangan lupa.